Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mwalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fi din wa akhwati fi Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama. Kita masuk ke Darsus Sabi'a Ashar, pelajaran ke-17 di halaman Sittatun wa Tis'un, halaman 96. Bagi seluruh ikhwah wa akhwat, baik di studio maupun di rumah, silakan buka bukunya. Kita masuk ke pelajaran baru, Darsun Jadid, Darsus Sabi'a Ashar, pelajaran ke-17, dan terakhir pembahasan kita sampai di tamarin. Kita sudah masuk ke tamarin, dan tepatnya latihan kedua, sahih? At-tamrin ats-tsani, at-tamrin al-awwal intahayna minhu. Sudah selesai belum latihan pertama? Sudah selesai? Sudah. Baik, kita masuk latihan kedua. Dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan sampai latihan keempat. Latihan terakhir di Adrasus Sabi'a Ashar. Namun sebelumnya, sedikit mengingatkan bahwa pelajaran 17 ini masih terkait dengan pelajaran 16. Terkait dengan jama' daripada isim ghaira akil. Jama' daripada isim ghaira akil di sini dihukumi mufrad muannath. Maka kata tunjuk yang digunakan untuk jama' isim ghaira akil di sini adalah jama' mufrad muannath. Kata tunjuk mufrad muannath, dan apabila diberikan sifat atau diberikan al-khabar untuk jama' seperti ini, maka dia diberikan khabar dan sifat yang bentuknya mufrad muannath juga. Dan di sini sebagai tatbik, sebagai praktik lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya, di sini dibuat beberapa latihan yang memang mengkhususkan terkait ini. Jadi kalau kita perhatikan pelajaran 16 dan 17 ini, maka pelajaran 16 seakan-akan adalah nadhariyat, teori-teorinya, dan beberapa latihan-latihan yang singkat. Kemudian di pelajaran 17 ini diberikan tatbik yang lebih banyak, diberikan contoh-contoh dan soal-soal yang cukup banyak, sehingga mudah-mudahan harapannya adalah penguasaan terhadap pembahasan tentang jama' ghairu akil ini lebih mungkin lagi, lebih bagus lagi, sehingga nanti ke depan mempermudah kita untuk memahami pelajaran-pelajaran setelahnya. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Perintahnya di sini hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawwil rubahla al-mubtada' isim yang ada di awal kalimat. Fi kullin, pada setiap, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut, ila jam'in, menjadi jama'. Menjadi jama'. Alhamdulillah ada misal, ada contoh. Di sini contohnya misal, al-babu maftuhun. Sebelum saya lanjutkan, latihan kedua ada di halaman 97. Di halaman 97, lihat, silakan ma'asyiral ikhwah wal akhwat, di manapun antum berada, silakan buka kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama, masih di Adrasus Sabi'a Ashar, pelajaran 17. Kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsani, latihan kedua di halaman 97. Musaba'atun wa tis'un. Misal, contohnya, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Di sini mana mubtada'nya, ya ikhwan? Al-mubtada' tadi definisinya adalah isim yang berada di awal kalimat dan dia hukum asalnya adalah ma'rifah, maka di sini al-bab. Ala sekedalik ya ikhwan, al-babu mubtada. Perintahnya di sini bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah kita diminta untuk merubah al-mubtada menjadi jamak. Khabarnya maftuhun. Jika ada mubtada tentu ada khabar. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa ini jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda, dan jumlah ismiyah unsur pokoknya dua ini. Jumlah ismiyah dikatakan lengkap manakala al-mubtada wal khabar ada. Dua unsur pokok ini, al-mubtada dan al-khabar. Al-mubtada, kaidah yang terkait dengan al-mubtada, dia di awal kalimat, kemudian dia ma'rifah, dan yang ketiga dia adalah marfu. Hukum asalnya marfu. Setelah al-mubtada maka disebut al-khabar. Sebagai pelengkap daripada jumlah ismiyah perlu adanya khabar. Dan al-khabar sebagaimana antum lihat sini maftuhun nakirah. Kemudian dia mengikuti al-mubtada dalam hal gendernya. Di sini antum lihat al-babu mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar, maftuhun. Dan nanti akan kita lihat bagaimana ketika menjadi jamak. Contohnya di sini ketika berubah menjadi jamak, al-abwabu maftuhatun. Lihat al-babu mubtada, ini yang kita rubah menjadi jamak. Maka menjadi al-abwabu maftuhatun. Pintu-pintu itu terbuka. Ini maftuhatun di sini antum lihat, ma'asyira al-ikhwa wal akhwat, di manapun antum berada antum bisa lihat al-khabar di sini mufrad muannats. Kenapa demikian? Karena al-mubtada jamak daripada isim ghairu aqil yang sudah kita bahas teorinya di pelajaran sebelumnya, di pelajaran 16. Maka ini salah satu bukti juga bahwa jamak ghairu aqil dihukumi mufrad muannats. Manakala dimasukkan ke jumlah ismiyah, kemudian jamak ghairu aqil jadi mubtada'nya, maka khabarnya lihat maftuhatun. Maftuhatun ini mufrad. Dan yang kedua dia muannats. Al-abwab zahirnya terlihat seperti mudzakkar. Bahkan mufradnya juga mudzakkar. Tapi karena di sini dia jamak daripada isim ghairu aqil, maka kaidahnya dia adalah dihukumi mufrad muannats. Maka khabarnya yang sesuai dengan jamak ghairu aqil yang seperti ini, khabarnya bentuknya mufrad muannats. Faham tum ya ikhwan? Ini sering kita ulang-ulang ini. Ala sekadalik. Nah, kita mulai nomor satu. Sama-sama kita kerjakan ikhwan. Wahid atau al-awwal, hadza qalamun jadidun. Hadza qalamun jadidun. Aina al-mubtada? Hadza. Aina al-khabar? لا الخبر قلم قلم جديد نعت نعت انطق قلم هذا قلم جديد سكالاجي هذا مبتدا قلم خبر جديد ابتدي نعت من منعتنا اولا نعت تصير منعت يا من منعتنا qalamun. Ah, silakan kita rubah. Berarti qalamun di sini kita rubah menjadi apa? Aqlamun. Ah, bagaimana mubtada'nya? Ketika kita temukan di sini khabarnya yang isim zahir kita ganti menjadi jamak. Nah, qalamun sebelumnya al-aqil atau ghairul aqil ya ikhwan? Ghairul aqil. Bagaimana jamaknya? Qalamun aklamun. Lalu sekedarik bagaimana ketika kita rubah menjadi aklamun, apa yang terjadi dengan hadha? Hadihi. Lanjutkan. Aklamun jadidatun. Sahih. Jadidatun sifat atau na'at untuk qalamun. Karena qalamun menjadi jama' jama' ghairu aqil, maka jadidatun sifatnya mufrad mu'annath. Atau tunjuknya menjadi mufrad mu'annath hadhihi. Kalamun menjadi akalamun. Jadidun menjadi jadidatun. Jawaban lengkapnya hadhihi akalamun jadidatun. Kenapa bukan jadidun khabarnya, ikhwan? Kenapa bukan jadidun khabarnya? Khabar. Di antum tadi langsung mengatakan jadidun khabar. Padahal kata sebelumnya yang nakirah setelah hadha adalah qalamun. Qalamun lebih berhak menjadi khabar. Sekadalik. Dan jadidun lebih berhak menjadi na'at daripada khabar. Na'at daripada qalamun. Siap, ikhwan studio? Antara Abu Abdullah anta rakam ithnan al-thani, wa anta ya Syekh Sabirin anta rakam al-thalith. Siap? Mustaid? Tafadhal. Tafadhal ya Abu Abdullah. Jamilun. Coba baca sekali lagi. Perbaiki harakatnya. An-najmun jamilun. An-najmun, yakin an-najmun? An-najmu jamilun. An-najmu jamilun, ahsant. Kenapa bukan an-najmun? Karena ada alif lam. Ada alif lam, ahsant. Tarjim awalan? Bintang indah. Bintang itu indah. Indah. Tafadhal, apa yang diminta di sini? Menjadi jamak, Ustaz. Apa yang jadi jamak? Al-mubtada'nya. Al-mubtada'. Al-mubtada' menjadi jamak. Tafadhal. Mana mubtada'nya sebelumnya? An-najmun. An-najmu. An-najmu. Nah. An-nujumu. An-nujumun. Hah, antum ulang lagi ya, pakai dhammatain. An-nujuju. Hah. Kenapa sekarang jadi mim jadi jim? An-nuju mu an-nujumu na'am an-nujumu jamilatun jamilatani wala jumulun wala jamalun yang mana ada tiga pilihan jamilatan atau jumulun atau jamalun atau jamalatun jamalatun jumulun la yujud jumulun la pasabirin rakam asani tafadhal langsung lagi nomor dua belum selesai. Bismillah asani an-najmu jamilun. Nah. Bintang itu indah. Ya. Rubah jadi apa? Jadi jamun. Jadi jamun. Apa yang dirubah jadi jamak? An-najmu. An-najmu mubtada'nya. Ya. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Naam. Bintang-bintang itu indah. Ya. Sahih. An-nujumu jimnya jadi panjang. Jamilun tidak mungkin tidak dirubah. Karena sekarang an-nujum menjadi jamak. Jamilatun sahih. Naam. Ahsant. Ats-tsalits ya Abu Abdullah. Ana utika fursa tsaniyah. Ats-tsalits. Dzalika kitabun qadimun. Ahsant. Apa artinya dalika kitabun qadimun? Buku itu lama. Itu buku itu yang itu buku yang lama. Naam. Tilka kutubun qadiyatun. Qadimatun. Qadimatun. Ulang sekali lagi. Tilka? Tilka kutubun. Kutubun atau kutubun? Pendek. Kutubun panjang tanya kutubun pendek nah tilka kutubun qadimatun ahsanta qadimatun tilka kutubun qadimatun mumtaz tarjim setelah jadi jamak itu buku-buku lama itu buku-buku yang lama ahsant Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Naftah al-majal? Naam, lil mustamin wal musyahid. Tafadhal. Alhamdulillah. Pendengar dan pemerhati roja, kita berikan kesempatan untuk Anda di telepon 021 823 6543 dalam pembahasan kitab Durusul Lughah wal Arabiyyah li ghairi natiqin biha, jilid yang pertama, dan kita masuk ke latihan yang kedua ya. Silakan di pelajaran yang ke-17. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Masyaallah, ahlan ya Umma. Assalamualaikum. Nah, masyaallah. Silakan. Naam ya Umma Abdillah, kaifa haluki? Alhamdulillah, bati khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, ala bi khair alhamdulillah. Marhaban, marhaban biki. Wa ahlan wa sahlan ya Umma Abdillah. Masyaallah. Assalamualaikum. Anti da'iman hadira kulla lailah, lailatul jum'ah, masyaallah. Biasa. Barakallahu fiik ya Umma Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alu murasaah. Alhamdulillah. Tafadhal ya Ma Abdillah, rakam Ar-Rabi'. Rakam Ar-Rabi'. Rakam Ar-Rabi'. Zalika baitu jamilun. Nah. Tilkal buyutu jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Naam. Alif lamnya jangan hilang. Al buyutu. Nah. Sekali lagi Umu. Tilkal rumah-rumah itu bagus. Rumah-rumah itu bagus. Ahsan. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Ada tersu sahlun. Naam. Hadihid durusu sahlatun. Hadihid durusu sahlatun. Naam. Tarjimi. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Naam. Teruskan kalau begitu. As-Sadis. As-Sadis. Dalika jabalu ba'idun. Naam. Tilkal jibalu ba'idatun. Ahsanti. Al-jabal jamaknya jibal. Al-jibal, naam. Gunung-gunung itu jauh. Naam. Wasil. As-sabi'. As-sabi'. Hadzal maktabu maksurun. Naam. Hadihil makatibu maksuratun. Hadihil makatibu maksuratun, naam. Meja-meja ini patah. Meja-meja ini patah, ahsanti. Satu lagi, as-samin. As-sami, as-samina, as-sami. Hadza masjidun jamilun. Naam. Hadihi masajidu jamilatun. Masajidu jamilatun, ahsanti. Masajidu, naam. Masjid-masjid ini indah. Ini masjid-masjid yang indah. Begitu dari terjemahannya. Ini masjid-masjid yang indah. Iya, ahsanti. Ya, cukup. Masya Allah, mumtazah. Anti mumtazah ya Umma Abdillah. Semoga Allah terus kasih kesehatan, diberikan kemudahan terus untuk terus belajar. Kita tunggu insya Allah teleponnya di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Jazakillahu khairan ya Umma Abdillah. Jazakillahu khairan Umma Abdillah di Solo. Barakallahu fiik atas interaksinya, dan masya Allah sudah sangat memahami dalam pembahasan di latihan yang kedua ini. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon di 021 823 6543. Dan kita angkat kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya tidak terdengar dengan baik. Kita berikan kesempatan yang lain bagi yang ingin bergabung dalam pembahasan kitab Durusul Lughah wal Arabiyyah li ghairi natiqin biha, jilid yang pertama, di line telepon 021 823 6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Pak Rusdiana di Bogor. Pak Rusdiana di Bogor. Dikit-dikit dulu Pak ya, volume suara ya, radionya atau TV-nya. Silakan. Pak Rusdiana, masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Rusdiana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rusdiana. Selanjutnya di Nidrokom At-Tasi'. at-tasi'ah. Naam. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Naam. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Naam. Apakah ada perubahan di sini? Perubahannya di sa'atun. Ahsanta. Sa'atun menjadi sa'atun. Sa'atun. Yang lainnya tidak berubah. Ada sekadalik Pak Rusdiana? Iya. Bala. Tidak berubah. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah kecuali sa'atun. Sa'atun menjadi sa'atun. Ahsanta. Wasil. Tarjamta atau lam tutarjim? Hadhihi ini jam yang rusak. Rakhisah murah. Oh, murah. Jam yang murah. Sahih. Murah. Teruskan, Pak Ruziana. Al-Ashir. Al-Ashir. Tilka ta'iratun kabiratun. Ta'iratu pakai alif lam. Tilka ta'iratu. Ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. Naam. Sudah diubah atau belum? Itu burung-burung, itu burung yang besar. Sudah dirubah belum Pak Rusdiana? Belum ya. At-ta'iratu bukan burung tapi pesawat. Pesawat. Pesawat itu besar. Pesawat itu besar. Nah, silakan rubah jadi jamak. Tilka. Ada alif lam di ta'irahnya. Tilka sambung dengan to. Tilkat ta'iratun. Tilkat ta'iratu kabiratun. Ahsanta. Sahih. Lanjut, tidak saya terjemahkan. Lanjut. Hadza talibun jadidun. Al-hadiya ashar. Baca angkanya Pak Rusdiana. Al-hadiya ashar. Naam. Hadza talibun jadidun. Naam. Hadihi tulabun jadidun, jadidatun. Hadihi tulabun jadidatun, yakin? Talibun al-akil atau ghairu akil? Al-akil. Al-akil. Jadi bagaimana? Hadha untuk tunggal, untuk mufrad. Haulai. Mumtaz. Haulai tulabun jadidun. Jududun. Jududun. Iya, jadi jamak. Jadidun jadi jududun. Jududun. Ya. Haulai tulabun jududun. Iya, bagus. Bagus. Nah, kita terlena tadi Pak Rusdiana dengan yang sebelumnya. Dengan yang ghairu akil. Iya, dengan ghairu akil terus. Ya, tapi sekarang berubah jadi al-akil. Awas. Yang berikutnya sama. Yang berikutnya juga sama, al-akil juga. Silakan. Al-akil. Dalika Asani Ashar. Asani Asad. Dalika rojulu tajirun kabirun. Apa harusnya pakai cetakan nama bukunya? Iya. Tajirun. Di kami alimun. Alimun. Iya, tidak apa-apa. Enggak pakai alif lam, Ustaz. Bukan tajirun tapi alimun. Diganti alimun. Tajirun dihapus. Iya. Diganti dengan alimun. Alimun kabirun. Itu dia. Iya. Terserah Parzina. Parzina mau pakai mana? Alimun. Alimun. Iya, ahsan. Sahih. Silakan dirubah jadi jamak. Tilka. Awas, ar-rajulu al-aqil. Ulaika. Ulaika. Ulaika rajulu. Jadi jamak. Ulaikar. Ar-rajulu jadi ar-rijalu. Ulaikar rijalu ulumun ulama'u. Alimun jadi ulama'u. Ulama'u sebentar saya tulis dulu. Silakan. Ulama'u kabirun. Kibarun. Aru kabirun. Hanya disukun. Hadan nahru kabirun. Silakan. Naharu sebelumnya al-akil apa ghairu akil Pak Rusdiana? Ghairu akil. Ah, silakan. Rubah. Hadhihi. Saya enggak tahu nih Ustaz. An-nahr jamaknya al-anhar. Al-anhar. Naam. Berarti hadhil anharu bagus. Kabiratun. Kabiratun. Ahsanta. Hadhil anharu kabiratun. Mumtaz, mumtaz. Ya. Apa artinya hadhil anharu kabiratun? Ini laut yang sungai-sungai ini. Sungai-sungai yang besar. Sungai-sungai ini besar. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Rusdiana. Ya, semoga Allah berikan kemudahan terus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini susah masuknya Ustaz. Coba telepon terus Pak. Memang harus begitu. Pakai telepon rumah masih di dial terus. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Sampai 17 kali Pak Ustaz enggak. Subhanallah. 17 setelah 17 kali baru. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Rusdiana. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Rusdiana, barakallahu fik. Kita masuk latihan ketiga begitu ya Aisyah. Ahsan. Nah, latihan kedua sudah cukup insyaallah ikhwan ya. Baik, kita masuk ke tamrin ats-tsalits. Dha' halaman 98 sekarang. Bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja bergabung, kita baru saja menyelesaikan latihan kedua. Sekarang kita masuk ke latihan ketiga. At-tamrin ats-tsalits. Perintahnya di sini dha' fil amakinil khaliyati fi ma yali akhbaran munasibatan. Dha' fil amakinil khaliyati fi ma yali akhbaran munasibatan. Apa arti ini? Dha' letakkanlah. Dha' kata perintah dari kata kerja wada'a yada'u. Fil amarnya kata perintahnya dha' letakkan. Fil amakinil khaliyah di tempat-tempat yang kosong. Fi ma yali pada apa yang berikut. Akhbaran munasibatan. Ini jamak juga nih. Akhbar jamak, al-amakin juga jamak. Maka lihat kata sifatnya setelah itu al-amakin al-khaliyah. Sama mufrad mu'annath. Akhbaran munasibatan. Munasibatan juga na'at untuk akhbar. Akhbar jama' ghair akil maka munasibatan mufrad mu'annath na'atnya. Letakkan di tempat-tempat kosong berikut khabar-khabar. Akhbar itu jama' daripada khabar. Jadi mubtada'nya sudah ada. Al-mubtada sudah ada, antum melengkapi khabarnya. Dan ingat, khabarnya nakirah. Isi dengan kata yang sesuai dengan al-mubtada. Dan tentu al-mubtada ma'rifah, khabar kebalikannya nakirah, tanpa alif lam. Ana minta ikhwan studio terlebih dahulu. Siapa nomor satu? Anta ya Aba Abdillah rakam wahid atau Pak Sabirin rakam wahid? Pak Sabirin rakam wahid. Biar nanti memberi kesempatan bagi Abu Abdillah untuk mencari jawabannya. Nomor dua. Apa itu Pak Sabirin? Rakam wahid. Al-awwal. Al-awwal. Al-baitu. Rumah itu. Al-buyutu. La. Tidak diminta jadi jamak. Oh, mengisi dengan khobarnya. Apa pasangan al-baitu? Nah, langsung saja. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Sahlun. Sekadalik. Pak Sabirin. Tidak ada yang perlu dirubah jadi jamak. Tergantung mubtada'nya. Mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Kalau faham tum? Faham insyaallah. Lihat mubtada'nya, lihat. Nah. Satu lagi, Pak Sabirin. Al-thani sebelah kiri. Al-thani. An-nujumu. An-nujum sekarang sebentar. Jama' atau mufrad? Jama' Ustaz. Al-akil atau ghairul akil? Ghairul akil. Silakan letakkan khabarnya sesuai. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Ahsant. Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Ahsant. Seperti itu. Abu Abdullah, las. Lihat mubtada'nya apa? Apakah dia mufrad atau jama'? Kemudian lihat lagi, dia al-akil atau ghairu akil? Sudah diberi contoh oleh Pak Sabiri. Tafadhal ya Abu Abdullah, rakam ats-tsalits war-rabi'. Bismillah, ats-tsalits. Al-babu maksuratun. Al-babu maksurun. Al-babu maksurun, tayyib. Kenapa bukan maksuratun? Karena mufrad, Ustaz. Mufrad. Naam. Maka jadi maksurun. Jadi muzakkar gitu. Mufrad maka jadi muzakkar. Ah, al-babu bukan. Jawaban bukan karena mufrad. Al-babu muzakkar. Alasa kadzalik? Al-babu mufrad atau jama' ya Abu Abdullah? Al-babu mufrad. Mufrad. Dan mufrad khabarnya juga mufrad. Mufrad. Pertanyaannya, kenapa bukan maksuratun? Tadi antum mau bilang maksuratun, muannats. Kenapa bukan maksuratun? Jawabannya karena al-babu mudzakkar. Mudzakkar. Al-mubtada wal khabar ya Abu Abdullah sama-sama jenisnya. Al-mubtada mudzakkar maka khabarnya juga harus mudzakkar. Mudzakkar. Al-mubtada-nya muannats maka khabarnya harus muannats. Ah, hakadha. Paham tak? Paham. Itu kalau mufrad, kalau jama' nanti antum bisa menggunakan kaidah sebelumnya. Nah. Baik, lanjut. Apa artinya al-babu maksur? Pintu itu rusak. Ahsant. Bagus. Terus. Rabi'. Ar-rabi'. Al-qalamu. Ah, sebentar. Al-qalamu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mufrad atau jama'? Mufrad. Ah, silakan. Khabarnya bagaimana? Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Ahsant. Ahsant ya, akhi. Terjemahkan. Pulpen itu baru. Pulpen itu baru. Mumtaz, mumtaz. Seperti itu. Fahim tu ma? Fahim insyaallah. Antum paham? Berdua? Pak Sabirin, fahim tak? Nah, ahsant. Barakallahu fikum. Nah, al-baqiyah nu'ti lil mustami'in wal musyahirin. Alhamdulillah, jazakumullah khair, ikhwah, barakallahu fikum. Dan pendengar serta pemerhati roja di mana saya berada, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Latihan yang ketiga, silakan dibuka di halaman 98. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Ini dari Selamat di Lampung, mau ikut belajar, Ustaz. Masya Allah. Pak Selamat dari Lampung, Masya Allah. Iya. Lampungnya di mana, Pak Selamat? Di Lampung Timur, Pak. Lampung Timur. Apa kotanya itu? Lampung Timur itu Sukadana, Ustaz. Suka apa? Sukadana. Sukadana, ay, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan, Pak Selamat. Ada bukunya, Pak Selamat? Alhamdulillah ada, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan. Berarti Pak Selamat dua nomor. Al-Khamis ya. Was-Sadis. 5 dan 6. Silakan, Pak Selamat. Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya. Mohon bimbingannya. Insyaallah, insyaallah. Kita bimbing insyaallah. Silakan, Pak Selamat. Ya, Al-Khamis. Ya, Al-Khamis. Ya, terus. Al-buyutu. Ah, sebentar. Al-buyutu mufrad atau jamak, Pak Selamat? Jamak, Ustaz. Jamak, bagus. Dia masuk al-akil atau ghairul akil? Yang berakal atau tidak berakal? Ghairul akil, Ustaz. Ghairul akil. Iya, ya. Silakan. Al-buyutu qadimun. Al-buyutu qadimun. Yakin, Pak Selamat, al-buyutu qadimun? Rumah itu al-buyutu qadimatun. Al-buyutu qadimatun. Pak Selamat, kecilkan dulu suara televisinya. Ya, ya, ya, ya. Nah, pakai suara di gagang telepon saja. Matikan dulu suara televisinya. Silakan. Al-buyutu qadimatun. Al-buyutu qadimatun. Kenapa sekarang berubah? Tadi qadimun, ya. Sekarang kenapa qadimatun? Ini jamak, Ustaz. Jamak, terus jamak saja? Jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil, mumtaz. Ya. Silakan. Rumah itu terjemahkan. Lama. Rumah itu lama. Rumah itu dia jamak, ya. Dia, Pak. Rumah rumah itu lama. Iya. Terus satu lagi, as-sadis. As-sadis. Al-abwabu maftuhatun. Al-abwabu maftuhatun. Naam. Silakan terjemahkan. Pintu-pintu itu terbuka. Naam. Berarti al-abwabu mufrad atau jamak, Pak Selamat? Jamak, Ustaz. Jamak. Al-akil atau ghairu akil dia? Ghairu akil. Ah, kesimpulannya bagaimana? Kalau jamak ghairu akil berarti ketika diberi khabar, khabarnya bagaimana? Mufrad dan mufrad muannas. Mufrad muannas. Muntaz, masyaallah. Bagus sekali, Pak Selamat. Bagus sekali. Saya tunggu teleponnya pekan depan, Pak Selamat ya. Ya, mudah-mudahan bisa ikut lagi, Ustaz. Amin, amin. Jazakallahu khairan, syukran, Pak Selamat. Barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan, Pak Selamat di Lampung Timur, dan alhamdulillah bisa ikut bergabung, Pak. Barakallahu fiik, dan kami tunggu kembali interaksinya di pekan yang akan datang. Bagi pendengar dan pemerhati roji yang lain, masih kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Ya, kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatiha di Aceh, Pak. Oh, Umu Fatiha di Aceh. Lem. Lang. Umu siapa? Umu Fatiha. Oh, Fatiha. Ah. Aceh. Ya, silakan Umu Fatiha. Nomor berapa sekarang, Pak? Saya kasih sisanya. As-sabi', al-thamin, al-tasi, al-ashir, al-hadiya ashar. Khamsatu as'ilah. Naam, Ustaz. Tidak mengapa, Umu Fatiha? InsyaAllah, dicoba, Ustaz. Tafaddali. As-sabi', as-sayyaratu kabiratun. Ah. Huna mufrad la jama' as-sayyarat. Naam, Ustaz. Ah. As-sayyaratu kabiratun. Kabiratun, naam. Kalau kita ganti jadi murah, gimana, Umu Fatiha? As-sayyaratu rakhisatun. Rakhisatun, naam. Jami. Mobil-mobil itu besar. Sahih, ha? Besar, rakhisatun? Anda pikir yang tadi, Ustaz. Yang rakhisatun sekarang. Murah. Mobil-mobil itu murah. Naam. Terus, al-thamin. Al-thamin, al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasikhun, tayyib. Sapu tangan itu kotor. Al-mindil, mufrad atau jama'? Mufrad, Ustaz. Mufrad, jama'nya? Jama'nya manadilun, Ustaz. Nah, beri alif lam. Al-manadilu, lanjutkan. Bagaimana kalau sana kita rubah jadi jama'? Al-manadilu, terus? Al-manadilu wa... Jamak juga, Ustaz. Jamak, ghairu akil. Lalu sekedarik? Oh, naam. Wasikhun, tetap. Wasikhatun. Wasikhatun, naam. Naam, Ustaz. Fokus, Umu Fatiha. Malam ini enggak fokus sepertinya. Ya, Ustaz. Dan tadi nelfon-nelfon gak masuk-masuk. Taib. Silakan. At-tasi' al-fanadiku saghirun. Sebentar. Al-fanadik mufrad wala jamak? Jama' Ustaz. Jama' al-akil apa ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Masukkan kalimat khabarnya jauh. Bagaimana jauh? Gimana Ustaz? Kasih khabarnya terjemahannya jauh. Al-fanadiku jauh. Bagaimana? Al-fanadiku ba'idatun. Ba'idatun, ahsanti. Terus al-ashir. At-tullabu jududun. Ahsanti. Kenapa bukan jadidatun? Karena akil, Ustaz. Naam, dia jama' tapi jama' al-akil. Ahsanti. At-tullabu jududun. Itu baru. Naam, terus al-hadi asyara al-kumsanu nazifatun. Al-kumsanu nazifatun. Kenapa bukan nazifun? Karena dihukumi apa? Mubtada'nya jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil, bagus. Maka dihukumi mufrad muannas. Ahsanti. Ya, cukup. Jazakillahu khairan. Mufatiyah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Coba terus teleponnya, coba terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Mufatiyah dari Aceh. Naam, barakallahu fiik. Ya. Tadribu tsalits selesai, ikhwan. At-tamrin tsalits selesai. Siap masuk ke latihan terakhir? Naam. At-tamrin rabi'. At-tamrin ar-rabi' masih di halaman 98. Sisanya ada di halaman 99. Hati, mana hati? Berikan jam'a, jama' al-kalimatil atiyata. Hati jam'a al-kalimatil atiyati, afwan. Letak berikan jama' kata-kata berikut. Berarti al-kalimat al-atiya, kata-kata berikut ini semuanya mufrad, ikhwan. Antum merubahnya menjadi apa? Jadi jama'. Itu saja, tidak usah dikasih khobar. Cukup kasih jama'nya saja, sahlun insyaAllah. Siap? Pak Sabirin? Ya. Pak Abu Abdullah, siap? Tafadhal. Antum satu baris. Pak Sabirin. Abu Abdullah juga satu baris. Bismillah. Bismillah. Babun. Abwabun. Abwabun. Mana babun? Pintu. Ahsant. Baitun. Buyutun. Buyutun, bagus. Najmun. Nujumun. Nujumun. Qolamun. Aqlamun. Aqlamun, muntaz. Masyaallah. Bismillah, berikutnya. Kita bantu Abu Abdullah, la takhaf. Kita bantu insyaallah. La takhfi. Nah, nanti saya dibantu oleh Abu Abu Zuhri insyaallah. Bismillah. Langsung Ustaz. Langsung, jangan besok. Humuru. Hah? Humuru. Ren. Humurun wala humurun. Ah, langsung jamaknya berarti ini. Langsung jamaknya. Maksudnya iya tadi langsung jamaknya tuh. Ah. Kalau gitu jangan. Jangan langsung jamaknya. Himarun. Anak koreksi, jangan langsung jamaknya. Himarun, bagus. Himarun. Humurun. Humurun. Sarirun. Sururun. Sururun atau sururun? Sururun. Bagus. Oh, kalau yes. Sururun panjang artinya farahun, bahagia, senang. Surur. Ini sururun pendek semuanya. Nah, tafadhal. Berikutnya. Naharun. Naharun. Naharun. Baik, baik dalam Al-Quran kalimat anharu tajri min tahtihal anhar. Anharun. Naharun tajri min tahtihal anhar. Anharun. Apa itu naharun? Sungai. Itu dia. Ahsant. Tes. Naharun. Anharun. Terus sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun. Mumtaz. Masyaallah. Mana sayyaratun? Mobil. Mobil. Terus. Sahalallahu syira'a sayyara insyaallah ya Abu Abdullah. Amin. Khalas. Baik, naftah ala majal al-mustamin wal musyahidin. Alhamdulillah, jazakumul khair ikhwah, pendengar dan pemerhati roja. Kita berikan kesempatan kembali di latihan terakhir di halaman 99 ya. Silakan di 021 823 6543. Baik, kami sapa kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus, silakan di hubungkan kembali di 021 823 6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, akhi, dengan siapa di mana? Dahlan di Palu. Masya Allah, dari Garut. Pak Dahlan ya, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Ada feedback? Ya. Cek monitor via telepon, silakan. Namsatu. Pak Dahlan, kaifa haluk? Alhamdulillah, harusan. Masya Allah, sudah lama tidak mendengar suara antum ini. Lama mana, Pak Dahlan? Iya. Mati. Bismillah, langsung. Sebelum nanti terjadi apa yang tidak diinginkan. Kalbun, langsung. Apa jamaknya setelah kalbun? kilabun. Kilabun. Terus. Tohiradun. Jamaknya? Tohiradun. Mumtaz. Terus. Dur. Allah musta'an. Tapi alhamdulillah selesai dua. Alhamdulillah. Baik, qadarullah terputus, tapi dua nomor sudah terjawab dengan tepat ya. Barakallahu fiik. Silakan dicoba kembali Bang untuk menyelesaikan, dan bagi yang lain di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rianto di Bekasi. Rianto, baik. Dari Palu Sulawesi kembali ke Bekasi. Masyaallah. Pak Arianto, antum habiskan semuanya, tidak keberatan? Tafadhal, bismillah. Bismillah. Kalbun. Kilabun. Naam. Ta'iratun. Ta'iratun. Bagus, lanjut. Darsun. Durusun. Durusun, naam. Siharun. Ah, gimana itu? Pulang sekali lagi. Bihrun. Hah? Bahrun. Bahrun. Naam. Biharun. Biharun, sahih. Kitabun. Kitabun. Kutubun. Kutubun. Bagus. Omisun. Omisun. Kumsanun. Kumsanun, bagus. Darrajatun. Darrajatun. Darrajatun. Naam. Darrajatun. Haqlun. Haqlun. Hukulun. Hukulun. Jabalun. Jabalun. Jibalun. Jibalun. Ana mau tanya sama anak antum. Arianto, ana mau nanya sama anak antum. Anak-anak antum tadi ikut suaranya itu. Siapa namanya itu? Nih. Ustaz. Ustaz mau nanya nih, siapa namanya? Ustaz. Nah, beraninya di belakang dia. Jazakallahu khairan Arianto. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah anak antum bisa ikut terus, ikut terus anak antum. Biar nanti Allah berikan kemudahan, biar bisa ahli bahasa Arab insyaallah. Amin. Amin. Amin. Baik, jazakallahu khairan Akhrianto. Barakallahu fiik, dan telah selesai dijawab semua. Alhamdulillah. Naam. Naam. Penutup al-kalimatul jadidah, kita minta Abu Abdullah dibantu oleh Pak Sobirin menerjemahkannya. Masyaallah. Ini dua jagoan ini, masya Allah. Jagoan dalam bahasa Arab, insya Allah. Fadhal, Abu Abdullah, terjemahkan Pak Subri. Bismillah. Al kalimatu al jadidatun. Al jadidatu. Naam. Kalimat-kalimat, kata-kata baru. Bukan antum yang terjemahkan. Pak Subri. Sudah terlanjur. Sudah. Terus. Asyarikatu jam'u syarikatun. Apa artinya, Pak Sabirin? Perusahaan. Perusahaan, iya. Terus. Mudirus syarikatin. Mudirus syarikati. Mudirus syarikati, bagus. Kepala apa? Perusahaan. Gimana, Pak? Kepala perusahaan. Ah, direktur perusahaan. Direktur. Iya, direktur perusahaan. Terus. Rohisun. Murah. Nah, yang terakhir, antum yang baca, antum yang terjemahin. Al-Qamisu. Al-Jam'un Kumsonun. Al-Jam'un Kumsonun. Naman Al-Qamis? Kemeja. Kemeja. Jamaknya Kumsonun. Berarti kemeja. Kemeja, kemeja. Ahsan. Khalas. Entahaina minad darsi sabi'a asyar. Selesai sudah pelajaran 17. Ana mohon muraja'ah. Ikhwan studio maupun yang di rumah, dimanapun antum berada, ikhwan dan akhwat yang belajar bersama kita, mohon muraja'ah, mengulang kembali pelajaran sudah kita pelajari. Ana sudah sering mengingatkan bahwa pelajaran di durus lugha ini antara satu bab dengan bab berikutnya atau bab sebelumnya saling terkait. Ini apa yang menjadi pokok bahasan pelajaran berikutnya itu akan mudah dipahami kalau kita memahami pelajaran sekarang. Pelajaran sebelumnya adalah pondasi memahami pelajaran sekarang. Begitu seterusnya. Nah, tidak bisa dipisah antara satu sama lainnya di pelajaran durus lugha ini. Ini uniknya di kitab durus lugha ini seperti itu. Maka mohon apa yang sudah lewat mohon diulang kembali, Dan mengulang kembali tidak lama. Mengulang kembali tidak lama. Kita belajar dari halaman 97 sampai 99 hampir 1 jam sudah. Sudah lebih dari 1 jam bahkan. Nah, tapi ketika di muraja enggak sampai 5 menit, coba saja. Antum baca bahkan enggak sampai 3 menit. Insyaallah. Mohon di muraja, dengan demikian Allah akan berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa terus belajar bahasa Arab. Nah, demikian dari Ana kembalikan ke Abu Zuhri untuk menutup acara.